Perhatian, perhatian, kereta jurusan Jakarta-Bandung segera akan diberangkatkan. Dan ku usap bibiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu, semakin deras air mataku. Kata hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Hanyalah untukmu kereta sejati. akan kembali. Kereta sejak akan kembali.